latah sitok foto sampai ngono foto kabeh. Oke, gimana siap gue lagi ya? Belum capek kan ini? Belum panas ya yang belakang? Oke, baiklah. Bisa nyanyi ya? Tahu kan lagunya? Dengarkan aku.